بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Ada pertanyaan, bagaimana doa atau zikir yang disyariatkan ketika hendak menyembelih hewan kurban? Yang wajib adalah tasmiyah, yakni mengucapkan bismillah. Kemudian adapun takbir, ya, kedudukannya sunnah. Bismillahi wallahu akbar. Sebagaimana sebagian sahabat menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyembelih, kata sahabat yang menyaksikan mengatakan wa kana samma wa kabbara, dan beliau ketika itu tasmiyah, yakni mengucapkan bismillah dan bertakbir. Adapun dari sisi kedudukan bismillah itu wajib, ya, karena ya, apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka haram untuk dimakan. Ya, menunjukkan bahwa tasmiyah, yakni mengucapkan bismillah ketika menyembelih, sama saja untuk menyembelih dalam rangka ibadah seperti kurban, akikah, ataupun ya hal yang sifatnya di luar ibadah, tetap wajib untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala taqulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi." Dan janganlah kalian memakan dari apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya. Jadi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dalam penyembelihannya sama saja sengaja ataupun lupa, maka masuk dalam larangan untuk dimakan sebagaimana dalam ayat tersebut. Adapun kaitannya dengan lupa, memang tidak berdosa karena itu tidak disengaja, namun kaitannya dengan sembelihannya, ya tetap masuk dalam cakupan ayat tersebut. Taib, dan ini ya insya Allah pendapat yang lebih hati-hati, ya sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin. Meskipun sebagian ulama berpendapat kalau karena lupa maka tetap dibolehkan atau halal untuk dimakan, namun ya yang jelas kalau dari sisi lupa pelakunya ya tidak berdosa. Namun kalau dari sisi kaitan sembelihannya tetap masuk dalam cakupan ayat tersebut karena tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihannya. Adapun kaitannya dengan penyebutan hadza ya min fulan wa min ahli baitihi pada sembelihan kurban tersebut, ya sifatnya penyempurna, Artinya seandainya ya hal itu tidak dilafadzkan pun ya tidak mengurangi keabsahan hewan itu sebagai hewan kurban. Ya. Kemudian pada kesempatan ini ya mungkin menguatkan dari apa yang telah disampaikan pada pelajaran dari pagi oleh Ustazuna Ustaz Abdul Haris bahwa kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur masuk di hari-hari yang utama, ya hari-hari yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan dari amal-amal salih yang dilaksanakan pada hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Di antaranya dalam lafaz hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Tidaklah suatu amalan yang dilakukan di hari-hari yang lebih utama dibandingkan hari-hari ini. Dibandingkan hari-hari ini, yakni yang beliau maksudkan adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Qalu, kata para sahabat, walal jihadu, tidakkah jihad juga, yakni jihad yang dilakukan di luar dari 10 hari awal Zulhijjah ini, tidak pula bisa mengungguli ya keutamaan amal-amal salih yang dilakukan di 10 hari ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak pula jihad. Ya, jihad yang dimaksud di sini adalah qital, ya, perang. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bisyai. Ini dalam lafaz Imam Al-Bukhari. Kecuali seseorang yang dia keluar, yakni dari rumahnya, yukhatiru binafsihi, ya, dia menempuh suatu yakni perjuangan yang beresiko, ya, mengorbankan jiwa, wa malihi, dan hartanya, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, falam yarji bi syai, di mana tidak ada yang kembali ya sesuatu pun. Jadi tidak kembali orangnya, tidak pula hartanya. Kan bisa saja ya mungkin ya orangnya masih kembali. Namun ini betul-betul orang tersebut gugur ya di medan jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka baru amalan ini yang bisa mengalahkan keutamaan dari amal-amal salih yang dilakukan di 10 awal hari bulan dari bulan Zulhijjah. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, kalau tadi riwayat Imam Bukhari, masih dari hadis Ibn Abbas, ya, dengan lafad, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada dari hari-hari yang amalan salih yang dilakukan padanya ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang dilakukan di hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Faqalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pulakah jihad fi sabilillah ya bisa mengalahkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai. Tidak pula jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang dia keluar untuk berjihad dengan jiwa dan dengan hartanya, namun tidak ada yang kembali sedikitpun dari yang dia bawa tersebut. Artinya dia juga gugur di medan juang membela agama Allah. Ini dalam lafaz Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam as-sahih targhib wa tarhib kaya al-Imam Al-Mundhiri, hadis Ibnu Abbas ini dengan lafaz ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wa la a'zamu ajran. Tidak ada suatu amalan pun yang azka indallah. Azka bermakna yakni besar dan berkembang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula yang lebih agung balasannya ataupun ganjarannya min khairin, dari suatu kebaikan yang ya'maluhu fi ashril adha, dari suatu kebaikan yang diamalkan di 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini yang dimaksud. Kila ditanyakan kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal, tidakkah jihad fi sabilillahi azza wa jal juga ya Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillahi azza wa jal illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Di akhir hadis seperti yang pada riwayat Imam At-Tirmizi. Taib, dari hadis-hadis ini menjadi dorongan tentunya bagi kita semua untuk betul-betul memanfaatkan hari-hari yang utama dengan mengisi berbagai amalan salih, amalan yang disyariatkan di dalam agama kita, baik itu salatnya yang wajib maupun yang sunnah-sunnah yang kita bisa memperbanyaknya. Kemudian demikian pula puasa, puasa sunnah mulai dari awal dari bulan Dzulhijjah ini hingga puncaknya pada puasa Arafah. Demikian pula qiraatul Quran, kalau kita mungkin punya semangat untuk membaca Al-Quran yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yakni pada bulan Ramadan. Maka berdasarkan keumuman dari sabda Nabi SAW di sini menunjukkan bahwa amalan qiraatul Quran yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan diamalkan di hari-hari yang lainnya. Maka cobalah kita menyemangati diri-diri kita untuk bagaimana semangat mungkin di dalam mengamalkan amalan qiraatul Quran ini. Demikian juga tentunya kita mendorong keluarga kita. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya di amalan salih yang akan bisa menjadi naungan bagi seorang hamba di hari yang tidak ada naungan, yakni pada hari kiamat, kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yakni amalan sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad min hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas aw qala hatta yuhkama bainan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya, yakni pada hari kiamat, hingga diberikan putusan di antara manusia. Ini lafaz yursalu au yuhkamu bainan nas. Ya, kita tahu dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana di yaumul qiyamah, di mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak 1 mil. Kondisi yang sangat sulit. Ya. Manusia berkeringat sesuai dengan amalan, keadaan amalan masing-masing ketika di dunia. Sebagian terbanjiri keringatnya sendiri hingga ke mata kakinya. Ada yang terbanjiri sampai ke betisnya. Ada yang terbanjiri sampai ke pinggangnya. Bahkan ada yang terbanjiri dengan keringatnya sampai ke mulutnya. Ya, padahal mereka diberdirikan di tanah yang rata, yang luas. Namun di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keadaan setiap orang, ya, sesuai dengan amalannya. Ya, kondisi yang sangat sulit. Bagaimanapun seseorang mengalami kepanasan di dunia, tidak akan sampai keringatnya membanjiri seperti itu. Kondisi yang luar biasa tersebut, ya, tidak ada yang memiliki naungan, ya, di mahsyar tersebut kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan dengan sebab amalan salihnya. Ya, di antaranya adalah sedekah. Maka ya, sisi amalan ini hendaklah kita bersemangat pula. Ya, terlebih lagi terlalu banyak keutamaan sedekah, selain menjadi naungan di mahsyar, juga akan menjadi benteng, ya, dari azab neraka. Ya, makanya dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Rabbnya, Allah tabaraka wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhu wa la yara ila ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara ila ma qaddama." Dia menoleh ke arah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan-amalan yang telah dia perbuat dahulu. Demikian pula dia menengok ke arah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali amalan-amalan yang pernah dia lihat dahulu. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan hamba tadi yang pernah dia lakukan di kehidupan dunia, yang baiknya ataupun yang jeleknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Di hari itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yanzuru tilqa'a wajhi fala yara ila an-nar." Kemudian dia melihat ke arah depannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bi syikki tamrah." Hendaklah kalian, hendaklah engkau, yakni kalian jaga diri kalian dari neraka, dari azabnya, walaupun hanya dengan syikit tamrah, yakni separuh, ya, dari buah kurma. Artinya apa? Walaupun dengan sedekah, hanya dengan semisal itu, Ini menunjukkan bagaimana keutamaan sedekah. Kemudian ketika seorang tidak mampu sedekah dengan harta, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yajid," barang siapa yang walaupun hanya separuh buah kurma dia tidak bisa bersedekah dengannya, "fa bi kalimatin thayyibah," maka hendaklah dia bersedekah dengan ucapan yang baik. Sehingga dari sini, ya, sekali lagi saya nasihatkan diri saya juga ke saudara-saudara semuanya untuk bersemangat menempuh amal-amal soleh yang mampu bersedekah dengan harta, ya, jangan eman-eman pada kesempatan yang agung ini, ya, kalau perlu tidak menunggu hari Jumat, ya, tidak menunggu dompet Jumat, karena barangkali saja umurnya enggak sampai hari Jumat, kan, seperti itu. Ya. Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mendengar wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya, ya, ka'annaka gharibun au 'abirus sabilin." Jadilah kamu di dunia ini, ya, seperti orang asing atau orang yang sekedar melintas jalan, ya, melewati suatu kota untuk menuju tempat yang dia tuju. Artinya mengambil dari dunia ini apa yang dibutuhkan saja. Kata Ibnu Umar, ya, "Idza amsayta fala tantadhi shabah." Ya, jika engkau berada di sore hari, jangan kamu menunggu besok pagi. Maksudnya, amalan soleh yang bisa kamu lakukan sekarang, ya, jangan ditunda-tunda besok saja. Kenapa? Karena belum tentu, ya, keadaan besok itu mendukungnya. Belum tentu pula usianya sampai besok. Ya. Terkadang seorang masih diberikan usia, namun keadaannya sudah berubah. Ya, berapa banyak di antara orang-orang yang berubah keadaannya setelah sebelumnya baik. Dan tentu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ya, jika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu sore hari. Ya, jangan membiasakan apa yang disilahkan dengan taswif, ya, nanti-nanti, ya, justru dalam kesempatan yang Allah berikan tersebut manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian kata Ibnu Umar, "Wa khud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika," maka ambil, ya, kesempatan di saat sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kita kalau sudah sakit, untuk bisa beraktivitas itu berat. Ya. Demikian pula ambil kesempatan di saat hidupmu sebelum datang kematianmu. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam keadaan beliau sebagai seorang pemuda, namun begitu, ya, memahami makna wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sehingga beliau, ya, menyampaikan apa yang beliau sampaikan, ya, di dalam hadis tersebut. Tayib, kita masuk pada kelanjutan hadis yang ada pada kitab Umdatul Ahkam. الحديث الثامن حديث ينكر دلافن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم شهر afa aqdihi anha. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, sedangkan dia memiliki tanggungan utang berpuasa 1 bulan. Afa aqdihi anha? Apakah aku dibolehkan untuk mengqadha, ya, apa yang menjadi utang puasa ibuku tersebut? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadihi." Apabila atau seandainya ibumu, ya, memiliki utang. Ini utang yang terkait dengan urusan manusia. Apakah kira-kira kamu akan membayarnya? Qala na'am. Kata sahabat tadi, iya ya Rasulullah, tentu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa dainullahi ahaqqu an yuqda. Maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dibayar. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita tadi berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaum nadhrin. Afa asumu 'anha? Sesungguhnya ibuku itu telah wafat, sementara dia masih memiliki tanggungan, ya, puasa nazar. Afa asumu anha? Apakah aku boleh untuk berpuasa untuk membayar utangnya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aiti. Ini karena, ya, yang diajak bicara seorang wanita. Kalau seorang laki-laki, ara'aita. Ara'aita, ara'aiti, lau kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yu'addi dhalika anha? Qala na'am. Qala fasumi an ummiki. Kata wanita tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat, sedangkan dia, ya, menanggung puasa nazar. Apakah aku mengqadha untuknya? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandanganmu seandainya ibumu memiliki utang? Apakah kira-kira engkau akan membayarnya? Akana yu'addi dzalik zalikan, apakah kira-kira utang itu akan dibayarkan? Qalat, kata wanita tadi, iya. Qala fasumi an ummiki, maka hendaklah engkau berpuasa untuk membayar utang puasa ibumu. Tayib, hadis ini, ya, memiliki keterkaitan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ketujuh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah, man mata wa alaihi saumun yasumu anhu walijuhu. Ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia masih memiliki utang puasa, maka walinya mempuasakan untuknya. Ya, jadi dibayarnya dengan puasa. Riwayat yang lain yang disebutkan pada hadis yang ke-8 ini yang dijadikan sandaran dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa puasa yang diqadha oleh walinya ini adalah puasa nazar. Namun jika kita melihat pada riwayat yang di atasnya yang sebelumnya, yang terkait dengan seorang lelaki yang bertanya kepadanya, di situ Nabi SAW tidak bertanya kepada sahabat tadi, ya, puasa apa yang menjadi utang ibumu. Ketika dikabarkan oleh lelaki tadi bahwa ibunya memiliki utang puasa 1 bulan, kemudian ditanyakan apakah lelaki tadi boleh untuk mengqadanya atas ibunya, maka Nabi SAW bertanya, seandainya ibunya memiliki utang, apakah kamu akan membayar utang ibumu? Kemudian kata lelaki tadi, iya. Kemudian kata Nabi SAW bahwa utang yang kaitannya dengan hak Allah itu lebih pantas untuk dibayar, untuk ditunaikan. Sehingga ya, kaum mukmin dari apa yang disebutkan pada hadis ini, yakni puasa, utang puasa yang Nabi SAW tidak merinci, tidak tanya kepada sahabat tadi, ya, puasa apa yang menjadi utang ibumu, apakah puasa Ramadan, apakah puasa kafarah, apakah puasa nazar, menunjukkan keumuman apa saja yang menjadi utang dari puasa yang ditanggung oleh seorang yang meninggal dunia, yang telah wafat, maka walinya membayar utang puasa tersebut. Taib, kata Imam Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadis Ibn Abbasin anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu syahrin. Wa fi riwayat al-ukhra sawmu nazrin. Jadi riwayat yang di bawahnya itu. Ila akhirih. Kata beliau rahimahullah, hadza sharihun fi annahu yasihhu qada'u siyamin nadri khilafan lil a'immati tsalatsah. Hadis ini, hadis Ibn Abbas ini sharih, tegas, ya, menunjukkan bahasanya sah mengqada puasa nazar, yakni yang menjadi tanggungan seorang yang sudah meninggal, sebagaimana ini yang menjadi pendapat Imam Ahmad, khilafan lil a'immatis salasah, ya, berbeda dengan pendapat 3 imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Karena ya, 3 imam tersebut berpendapat bahwa ibadah yang sifatnya badaniyah itu tidak diqadha oleh orang lain, ya, seperti itu. Namun ya, hadis ini ya, jelas menunjukkan bahwa seorang yang memiliki utang puasa nazar, kemudian si walinya atau putrinya ini datang menanyakan bagaimana kalau dia mengqadha puasa ibunya tersebut, ternyata diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasumi an ummiki. Menunjukkan dari sini bahwa puasa yang dilakukan oleh putrinya tersebut sah, ya, untuk membayar utang puasa ibunya yang meninggal itu. Kemudian, ya, kembali tadi, secara umum apa yang menjadi ya utang puasa, baik itu puasa nazar ataupun selainnya, ya, keumuman hadis Aisyah, demikian pula hadis Ibnu Abbas yang ada ya, pada riwayat di atas, menunjukkan bahwa apa yang menjadi utang dari puasa wajib, baik itu puasa Ramadan ataupun yang lainnya, ya, jika seorang meninggal, maka walinya mempuasakan sebagai qadha untuk yang meninggal tersebut. Kemudian, fayajibu ikhrajuhu min tarikatihi qabla al-wasaya. Terkait dengan apa yang menjadi tanggungan si mayit yang wajib untuk ditunaikan, dibayarkan. Ya, misalnya berwasiat atau memiliki tanggungan dari tanggungan yang kaitannya dengan harta, maka wajib untuk dikeluarkan dari peninggalannya, ya, peninggalan hartanya tersebut. Qabla al-wasaya, ya, ini terkait dengan utang, itu harus didahulukan sebelum penunaian wasiat. Oleh karena itu, kalau misalnya peninggalan yang ada, ya, itu hanya mencukupi untuk, ya, membayar utang-utang, ya. Padahal di sana ada wasiat, ya, maka berarti wasiatnya tidak perlu untuk ditunaikan, karena ya wasiat itu kan dikeluarkan dari apa? Dari harta yang ditinggal oleh si mayit. Ya. Kalau ternyata ya utang-utang yang ditinggal oleh si mayit tersebut dengan tarikahnya juga tidak mencukupi, berarti kekurangan yang ada itu menjadi ya tanggung jawab bagi ahli warisnya. Kemudian, fa in lam yakun lahu tarikatun. Kalau ternyata ya si mayit tersebut tidak meninggalkan harta untuk menunaikan apa yang menjadi tanggungan utangnya, ustuhibba li waliyhi atabarru lahu biqada'i anhu bi nafsihi. Maka dianjurkan bagi walinya. Wali di sini siapa maksudnya, Abu Umar? Walinya siapa? Jadi siapa? Ahli waris, Tayyib Ahsan. Ahli waris, ya. Jadi kalau ternyata tidak meninggalkan harta untuk dijadikan pembayar atas utangnya, maka dalam ini disunahkan, dianjurkan bagi ahli warisnya untuk tabarru' lahu. Tabarru' itu hanya memberi, mengeluarkan harta untuk yang meninggal tadi, ya. Maksudnya dalam bentuk apa? Untuk dibayarkan, ya, atas utang-utangnya tersebut. Ya. Binafsihi, yakni ditunaikan sendiri oleh walinya, au yaj'alu liman yaqdihi, atau diberikan kepada atau dijadikan ditujukan kepada siapa yang bisa untuk membayar utang itu. Jadi diwakilkan. Jadi boleh dengan sendirinya ataupun diwakilkan kepada orang lain untuk membayar, ya. Adapun hartanya tetap dari harta, ya, harta walinya atau harta ahli warisnya. Kemudian, wa in tabarra'a bihi ghairu warithihi sahha, ya, wa abra'a adzimmata. Namun apabila dari selain ahli waris ada yang memberi, ya, untuk membayar utang tersebut, maka yang demikian sah. Dan dengan itu pembayaran itu pun, ya, membebaskan dari tanggung jawabnya tersebut. Walil mutabarri'i ajrun, dan bagi orang yang memberi, ya, tabarru' itu artinya pemberian yang memang sifatnya tidak ada, ya, keinginan atau tendensi untuk menerima balasan dari manusia, itu tabarru', ya, yang diharapkan dengan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika yang melakukan itu di luar dari ahli waris, ya, untuk menebus utang yang menjadi peninggalan si mayit, maka ini sah, dan dengan itu utang itu pun atau tanggung jawab itu pun terbebaskan. Dan orang yang memberi, yang membebaskan utang itu, dia mendapatkan pahala. Li'annahu qadha an ghairihi wajiban. Karena sungguhnya dia telah menunaikan, ya, dari apa yang jadi ya, kewajiban orang lain. Dan itu akan menjadi pahala baginya. Sebagaimana di dalam kitab Ahkamul Janais Al-Imam Al-Albani rahimahullah, disebutkan sebuah riwayat ketika Nabi SAW ya, enggan untuk menyolati seseorang yang masih memiliki utang. Ya, ketika itu salah seorang sahabat, dan dia bukan termasuk dari kerabat yang meninggal tersebut. Ya, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, salli alaihi ya, wa ana aqdi an dainihi. Ya, wahai Rasulullah, salatilah dia dan aku yang akan ya membayarkan utangnya. Ya, kemudian sahabat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati ya orang tadi, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pembayaran utang dari si mayit ya itu sah walaupun yang melakukannya di luar dari kerabatnya, di luar dari ahli warisnya. Tayib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-9 pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala.